بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana caranya berbakti pada orang tua yang sudah meninggal? Baik, banyak sekali hadis-hadis ataupun bahkan ayat-ayat Quran mengarahkan kita untuk meningkatkan bakti kepada orang tua, khususnya bagi yang sudah tidak ada bersama kita. Pertama begini, pertama ada menggunakan doa. Di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 25, posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Hati-hati, kami telah tetapkan supaya setiap hamba itu menyembah Allah Subhanahu wa taala kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau masih hidup, maksimalkan. Ya, jangan sampai kita melukai perasaannya mengatakan kata-kata atau bersikap yang tidak menyenangkan. Kalau sudah meninggal dunia, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal satu, Anda bisa perbanyak doa. Hati-hati, doanya bisa dengan yang tadi, rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa seperti di Quran surah ke-46 ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, mohon bimbing hamba untuk meningkatkan syukur kepada-Mu dan mohon terima amal soleh hamba juga, nah, kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua hamba. Itu poinnya. Jelas ya? Yang pertama, Anda bisa lakukan dengan cara memperbanyak doa. Jadi mohon maaf ya, kalau semasa hidup orang tua Anda belum bisa berbuat baik, masa setelah meninggalnya belum mampu mendoakan juga? Yang enggak ada biayanya, enggak banyak tenaganya gitu kan? Satu itu. Yang kedua, Anda bisa bersedekah atas nama orang tua Anda. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 1630. Ketika seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Riwayat lain, bapakku telah meninggal dunia. Ya, hati-hati, ada riwayat menyebutkan dia punya keinginan bersedekah, tapi dia tidak mengucapkannya. Ada riwayat yang lain yang sahih, yang di hadis Muslim ini, dia mengatakan, bolehkah aku bersedekah atas nama orang tuaku? Kata Nabi, na'am, boleh. Disilahkan kalau Anda ingin bersedekah dalam kebaikan, punya berapapun, cari yang jariah. Dia ada sedekah namanya sedekah tsabita yang tetap pahalanya enggak bisa terus mengalir, ada yang jariyah pahalanya terus mengalir. Contoh, Anda punya 100.000 rupiah. Anda misalnya ingin niatkan sedekah atas nama orang tua. Ya, sudah niatkan, berikan misalnya pada orang. Anda kasih orang dengan bentuk makanan. Begitu dia makan ada energi di situ. Kalau energi itu dia pakai ibadah, dia pakai salat, baca Al-Qur'an, Anda dapat bagian pahalanya. Tapi kalau energi itu habis, maka selesai bagian pahala itu. Jadi, sekarang perhatikan. Sekarang sebaliknya, Anda berikan mushaf, Quran, dan simpan di masjid, atau kasih kepada penghafal Quran, karena dia akan lebih banyak membacanya. Niatkan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagian sedekah jariah untuk orang tua Anda. Ya, nggak usah Anda bicarakan, sudah. Dan nggak usah dikasih foto juga, misalnya kan. Foto, tampilkan sebesar-besarnya, gitu kan. Nggak usah. Biarkan aja, biarkan. Niat itu yang dipandang. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Innamal amalu. Ini yang amal bergantung pada niatnya. Jadi begitu Anda niatkan untuk orang tua Anda, Anda berikan nilainya sama 100.000 tapi pahalanya beda. Berlaku hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Apa gambarannya? Perhatikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah Al-Qur'an, dia dapat pahala setiap hurufnya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Masya Allah. Sekarang apa hubungannya dengan yang memfasilitasi? Hadis Muslim, hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai. Siapa yang menunjukkan fasilitasi pada kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Modalnya 100.000. Mushaf masih ada dengan orang itu. Orang itu meninggal, mushafnya masih ada. Dibaca yang lain lagi, dibaca yang lain lagi, Masya Allah. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan biasanya penghafal Quran itu, kalau baca Quran, itu gak akan pernah sekali. Satu ayat yang sama, bisa 10 kali, bisa 20 kali. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Berapa huruf itu? Banyak pahalanya. Modalnya cuma 100.000. Bahkan pembaca Quran pun, jangankan penghafal, pembaca Quran pun mustahil ada orang yang baca Quran cuma sehuruf. Cuma satu huruf, mustahil. Baca Quran dulu, Nun. Sudah dulu, mustahil. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Belum yang lainnya, Masya Allah. Ya, jadi ini poinnya. Di amalannya, bisa Anda pertama mendoakan kebaikan, kedua bersedekah atas nama orang tua, atau yang ketiga, di hadis Muslim ada 9 lafaz. Idza mata al-insanu inqata'a sayru 'amali illa min thalath. Jika meninggal seseorang, terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Satu, shadaqah jariyah, tadi sudah saya bahas. Yang kedua, 'ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu. Ilmun yuntafa'u bihi, masa ibunda, ayahanda tidak pernah mengajarkan kebaikan? Pasti itu. Dididik untuk sabar, berkata jujur, rajin sholat, baca Al-Quran. Kalau orang tua Anda meninggal, Anda praktekkan semua itu. Sholat dengan baik, baca Al-Quran dengan baik, dan demi Allah ketika Anda mempraktekkan itu, karena pengajaran orang tua dulu, maka pahalanya akan mengalir pada kedua orang tua. Allahu ta'ala alam bisawab.